إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah taala pada bab yang 37 al-bab sabiq wa saratul bab yang ke-37 qala al-muallif bab man ata'a al-ulama wal-umara fi tahrimi ma halla Allah wa tahlil ma harrama Allah faqad ittakhadahum arbaba min dunillah. Barang siapa yang taati ulama wal umara dan juga umara, pemerintah, penguasa, di tahrimi ma'anallahu, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau tahlil ma'aramallahu, atau menhalalkan apa yang Allah haramkan, faqad ittakhadahum arbaba min dunillah, maka sungguh dia menjadikan mereka ulama dan umroh itu sebagai arbab, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini berkata tentang orang yang mentaati ulama dan umroh di dalam menghalalkan apa yang Allah halal dan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dalam syarat kita mewajibkan untuk kita mentaati pemerintah banyak dalil-dalil yang disebutkan Rasulullah SAW tentang kewajiban untuk taat kepada pemerintah atau penguasa. Kewajiban taat kepada mereka itu apabila dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, bukan dalam perkara kemaksiatan, bukan dalam perkara menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka dalam perkara seperti ini tidak ada kewajiban taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan. Disebutkan sini la nafiyah lil jins, la ta'ata, menafikan segala macam bentuk jenis ketaatan kepada siapapun. La ta'ata li makhluk, kepada makhluk, siapapun makhluk itu, sekalipun itu penguasa atau yang dianggap sebagai ulama. Kalau dia memerintahkan kepada maksiat, menyisihi perintahnya Allah, maka tidak ada ketaatan. Innama ta'at fil ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya mengikuti ulama ataukah umara, ya ulama umara, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Quran, atiullaha wa atur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan taatilah rasulnya, wa ulil amri minkum, ul amri dan ul amr, penguasa, pemerintah di antara kalian. Dan disebutkan makna dari ulul amri di sini adalah masih dalamnya ulama wal umara, ulama dalam sisi ketatan kepada perkara din, perkara agama. Adapun pemerintah umara, ketatan kepada mereka terkait dengan sud dunia, keadaan tentang dunia, perkara-perkara dunia. Mengutip mereka selama mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, rasul memberitakan kepada ketaatan kepada Allah dan kepada rasulnya. Kata beliau, mengikuti ulama dan umara di tahlil, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang qasimu ila thalathati aqsam, ini terbagi menjadi tiga macam, terbagi menjadi tiga macam. Ini dalam mengikuti ulama ataupun pemerintah di dalam perkara menghalalkan apa yang Allah haramkan, ataukah mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu terbagi tiga macam manusia. Golongan yang pertama mengikuti mereka, ayutabi'ahum fi dhalik radiyan biqaulihim, مقدما له ساخطا لحكم الله تعالى فهو كافر. Mengikuti mereka, mengikuti ulama ataukah umara di dalam masalah tahlil wa tahrim, radiyan biqaulihim, ridho dengan ucapan mereka, dengan pendapat mereka, مقدما له, mendahulukan, ya mendahulukan pendapat atau ucapannya ulama wal umara, itu yang didahulukan dibandingkan dengan perkataannya Allah dan Rasulnya. Syakhatan lihukmillah, dan dia benci kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih ridho, lebih memilih pendapatnya ulama'nya, pendapatnya penguasanya, dan didahulukan dibanding dengan hukum Allah. Bahkan malah dia benci, tidak suka kepada hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, bahwa kafir, yang seperti ini kafir orangnya. Yannahu kariha ma'anzalallah, karena dia benci kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala yang turunkan. Benci kepada yang Allah turunkan, benci kepada hukum Allah, benci kepada Al-Quran, Sunnah. Wasaraha ma'anzalallah kufrun, sedangkan benci terhadap apa yang Allah turunkan itu adalah kufur, kafir. kafir mukhrijun minal millah, kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena kafir itu ada dua, kafir kafir dunia kufrin, ada kafir mukhrijun minal millah, ada kafir dunia kufrin, juga kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya itu dari Islam, muslim masih. Dan ini datang beberapa hadis menyebutkan tentang kekafiran, seperti Rasulullah SAW, sibabil muslim usukun wa qitaluhu kufrun, celah orang muslim itu kefasikan, dan kita memerangi muslim itu adalah kufrun, kekafiran. La tarjiu ba'di kuffara ya'dribu ba'dukum riqaba ba'din, janganlah kalian kembali sepeninggalku kepada kekafiran. Kafir yaitu apa? Ya'dribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian di antara kalian memenggal sebagian yang lain, membunuh saudaranya. Sedangkan membunuh itu bukan termasuk dari sebab kafirnya orang keluar dari Islam. Membunuh perbuatan dosa besar. Dan sebutkan ini kufur, tapi kufur yang dunia kufrin, kufur tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi kalau disebutkan kufur, kalimat kafir itu kemungkinan dua. Bisa kufurnya itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, bisa tidak. Seperti dalam hadis, ada di binnas huma kufrun. Ada dua perkara. Yang kedua perkara ini kebanyakan manusia kafir. Kafir. Yaitu ta'lil nasab wan nihai wan diyaha, mencela nasab dan meratapi orang yang sudah meninggal, meratapi orang yang meninggal. Rasulullah mengatakan kafir, tapi kafir dunia kufrin. Adapun di sini kau kafir, kafir dia mengeluarkan seorang dari Islam. Kenapa? Karena dia benci terhadap hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Demikian itu karena sungguhnya mereka karihu, mereka benci, mereka tidak suka, tidak senang, ma anzalallah, dari apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka dengan sebab itu Allah menggugurkan amal-amal mereka, tidak diterima amal-amal mereka, gugur. Wala tuhbitul a'mal illa bil kufri, dan tidaklah menggugurkan amal-amal itu kecuali dengan kekafiran. Fa kullu man kariha ma anzalallah fa huwa kafirun, maka setiap orang yang membenci apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Tidak ada dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua, ayyutabi'u fi dzalik radiyan bi hukmillah, dia mengikuti ulama, mengikuti umara di dalam perkara menghalalkan dan mengharamkan, radiyan bi hukmillah, tetapi dia ridha dengan hukumnya Allah, menerima hukum Allah. Cuma dia mendahulukan, mengikuti ulama dan umara. Ya, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Waliman biannahu amsal wa aslah litibad wal bilad, dan dia mengetahui bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih aslah bagi hamba dan bagi negeri. Hukum Allah itu lebih baik daripada hukum manusia, hukum yang ditetapkan oleh jamaah umrah. Walakin bihawa bi nafsihi taba'ahum bidzalik. Tetapi karena hawa nafsu, hawa nafsunya karena ingin dunia, karena ingin mendapatkan kedudukan, jabatan, dapatkan pekerjaan, mendapatkan dunia, dia pun mengikuti ucapan ulama'nya, yaitu bertentangan dengan hukum Allah ataupun penguasanya. Fahadha la yakfur, maka ini tidaklah dikafirkan. Lakinnahu fasiqun, namun dia fasik. Kenapa dia tidak dikafirkan orang seperti ini? Kata Syaikhul Taimin, karena dia tidak menolak hukum Allah, bahkan menganggap bahwasanya hukum Allah itu lebih baik dibandingkan hukum manusia. Tapi dia mengikuti dan mendahulukan mengikuti ucapan manusia disebabkan karena hawa nafsu, hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, ayutabi'ahum jahilan, dia mengikuti ulama dan umara yang itu menyisihi hukumnya Allah jahilan, karena dia tidak tahu, dia jahil, dia bodoh, tidak mengetahui. Oh, ternyata keputusan hukumnya itu, ucapannya ulama itu tidak benar. Orang awam ternyata itu ucapan batil, saya sudah mengikutinya, tidak ngerti. Ya dunia dzalika hukumullah, dia menyangka yang itu adalah hukumnya Allah. Apa yang disampaikan oleh ulama tadi, dia sangka itu hukum Allah, seperti itulah yang benar, seperti itulah hukumnya Allah, perintahnya Allah, perintahnya Rasul seperti itu. Maka dia pun ikut, ikut-ikutan, jahil. Cuma dia melihat ulama, dia belajar luar negeri misalnya, dia pintar bahasa Arab. Apa yang disampaikan itu pokoknya benar. Apalagi menyebutkan hadis-hadis, ternyata hadis-hadis palsu. Dia menetapkan hukum yang itu menyelisih hukum Allah, namun dia menyangka itulah hukum Allah, jahil. Maka yang seperti ini, beliau menyebutkan dibagi menjadi dua. Orang yang seperti ini terbagi menjadi dua. Orang yang mengikuti ulama umara karena kejahilan, dan dia sangka itu adalah yang benar, itulah hukum Allah. Bayangkan simulah kismain, digabi menjadi dua. Yang pertama, ayumkinahu ma'rifatul haqq bi nafsihi, memungkinkan dia untuk mengetahui kebenaran itu. Dia memungkinkan untuk mengetahui kebenaran itu sendiri. Dia mungkin bisa bertanya. Ada ulama di negerinya, ada duat, ada da'i-da'i la sunnah di kampungnya, maka satu kota mungkin. Tetapi dia mufarrid, mukassir, dia orang yang lalai, gampang-gampangan. Ada bisa saja dia bertanya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri. Tanyalah ahla zikr, tanyalah orang yang berilmu, ulama. Kuntum la ta'lamun, kalau kalian itu tidak mengetahui. Hati-hati. Jangan langsung kita mengambil ucapan seorang yang kita pandang itu orang yang berilmu, orang yang menempuh pendidikan agama di universitas atau duduk di hadapan ulama, ternyata ulama dolal yang diambil ilmunya. Lalu kita mengikuti dia. Jahilan. Ini jadi yang pertama. Mufarrid muqassir. Na'lai bukla. Tidak mau. Bawa'adimun. Maka dia berdosa. Dia berdosa. Kalau sekiranya dia mengikuti ucapan ulama umarah yang itu ucapan yang batil menyisihi hukum Allah karena ketidaktahuan, karena kebodohannya, namun dia tidak mau tanya bagaimana hukum itu, bagaimana pendapatnya si fulan. Mufarrid, mufassir, bahwa adil, dia berdosa. Lian Allah Ta'ala amara bisu'ali ahli ilmi inda adamil ilmi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmi ketika seorang itu tidak mengetahui, tanya. Fas'alu ahla zikri, kalimat perintah. Fas'alu, tanyalah kalian ahla zikri, ahli ilmi. In kuntum la ta'lamu, kalau kalian tidak mengetahui. Wa la taqfu ma laysa laka bi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu laika kana mas'ula. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kamu ikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan kamu ikuti, kalau kamu punya ilmu, tanya dulu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Karena sesungguhnya pendengaran wal basar, penglihatan wal fu'ad dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Ditanya kamu nanti. Kamu ikuti ini, apa dasarnya? Apa dasarnya kamu? Cuma ikut-ikutan, tidak bisa. Diminta pertanggungjawaban apa yang kita ikuti, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan kita ikuti. Apalagi kalau sampai dibubarkan juga, disampaikan kepada orang, hukumnya begini ini. Ini pendapatnya ulama si fulan, ulama fulan mengambil satu pendapat yang itu batil, lalu disampaikan kepada orang yang lain. Maka ini besar lagi dosanya. Al-qawl al-Allah biwagari ilmi, al-taqawl al-Allah biwagari ilmi, termasuk dosa yang paling besar. Di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala mengurutkan beberapa dosa. Dosa besar kenapa? Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhara minha wa ma batan wal ithma wal baghya wa an tushriku billah ma lam yunzil alaika syaitana wa an taqulu lillahi ma la ta'lamun. Mengharamkan bawahis yang nampak dan tersembunyi, dosa dan keboliman, kesyirikan yang Allah tidak turunkan hujjah atasnya, kemudian antaqulu lillahi ma la ta'lamu, dan engkau mengatakan sesuatu tentang Allah, tentang hukumnya Allah, dalam keadaan kamu enggak tahu. Kamu enggak tahu. Maka tanya, ya selamat. Al-qismu tsani, yang kedua, ayakuna jahil. Dia jahil, sama-sama dengan yang pertama tadi jahil. Tapi yang pertama jahil, ya dia menyangka itu adalah hukum Allah, dan dia memungkinkan untuk bertanya, mengetahui hukum tersebut, apakah dengan membaca ataukah dengan bertanya kepada ulama. Yang kedua jahil, la yumkinuhu ma'rifat al-haq bi nafsihi, dan dia tidak mungkin untuk memahami kebenaran itu sendiri. Mungkin dia tinggal di suatu tempat yang tidak ada ulama, orang-orang bodoh semua. Yang dianggap ulama juga orang bodoh, berfatwa, berilmu. Dan dia ikuti, sudah diulamakan dan ditekokkan, dipercaya, dijadikan sebagai rujukan fatwa di kampung tersebut, padahal orang jahil juga. Tidak ada yang lain, tidak bisa bertanya kepada yang lain. Fayutabiruhum bi fard taqlid yadhunnu an hadha huwa al-haq, kemudian mengikutinya, mengikuti dan dia menyangka bahwa itu adalah yang hak. Fala syai alaihi liannahu fa'ala ma umira bihi wa kana ma'mura, tidak ada dosa baginya karena dia melakukan sesuatu apa diperintahkan kepadanya, dan dia ma'zur. Dia ma'zur bidzalika, ada uzur. Walidzalika warada lin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu datang dari nabi sallallahu anna man afta bi ghairi ilmin, anna man afta bi ghairi ilmin, bahwasanya siapa yang berfatwa tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, fa inna ma ismuhu ala man naftahu, maka sungguhnya dosanya itu atas orang yang berfatwa. Berfatwa ini yang dosa. Adapun mukallidnya yang enggak tahu, ikut-ikutan, kadang dia bisa mengetahui kebenaran sendiri, maka ini ma'zur, uzur. Tapi yang beri fatwa, fatwa, maka kita hati-hati ketika ditanya sesuatu terkait dengan ad-din, agama ini, kembalikan kepada ulama. Dan kemudian seruk, terburu-buru dalam memberi fatwa, baru belajar jurumiyah, baru belajar bahasa Arab jurumiyah, sudah membersihkan dirinya mufti fatwa sana kemarin, mengisi lekok-lekok kumpulkan orang, bahkan tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu nahwu, tapi karena menganggap dirinya berilmu, dia mengumpulkan orang, diajarin orang, diajar dengan kejahilan, pertemuan-pertemuan, dan banyak pemuda-pemuda yang semangat belajar Islam, dan posisikan dirinya dia sebagai orang yang alim, beri fatwa, dan ini berbahaya. Dia akan nanti ditunjuk jamal kiamat. Apalagi kalau fatwanya ini fatwa yang menyesatkan, banyak orang tersesat karenanya. siapa mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajruhu man amila biha." Barang siapa yang mensunnahkan satu sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. "Man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha wala yanqusu min auzari syai'a." Siapa yang memberikan satu sunnah sayyah, sunnah yang jelek, memfatwakan sunnah, sunnah yang jelek, yang sesat, maka dia mendapatkan dosanya. Wawizul manami labiah, dan orang-orang dosa, orang-orang yang mengamalkannya ini, rantai nanti. Sebabkan dia berfatwa fatwa sesat, dia amalkan orang, dan berentet nanti kemudian orang-orang mengamalkan juga, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang melakukan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Maka dosanya Allah SWT. Qala Rasulullah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أضعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أهل الله يقولون ولا جعل وتحيل." Mereka-mereka orang-orang yang menjadikan akhbar itu ulama-ulamanya Yahudi, Ruhban ini adalah pendeta-pendetanya Ar-Nasara, ibadah. Disebutkan kalau Yahud ulama-nya akhbar, karena mereka Yahud itu punya ilmu tentang Adin, punya ilmu tentang Taurat, tapi dia tidak mengamalkan ajaran dari nabinya, bikin sendiri. Ruhban ini ahli ibadahnya An-Nasara, dia dikatakan ulamanya Nasara. Kalau Yahud, ulamanya Yahud, karena memang ulamanya punya ilmu, cuma dia tidak mengamalkan ilmu. Kalau An-Nasara, dia dikatakan ulamanya Nasara. Tapi Ruhban ahli ibadah, dan Nasara itu punya ilmu, dia cuma semangat ibadah saja. Nah, karena itu Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala terjadi, dia menyebutkan tentang ayat "Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim وَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالْأَضَّالِينَ". Tunjukilah kami yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri petunjuk atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang kau beri petunjuk atas mereka, dimurkai mereka, وَالْأَضَّالِينَ, dan orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai di sini? Dimurkai adalah orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, Yahud. Al-Dhali, sesat, orang yang beribadah tapi enggak di atas ilmu, bikin sendiri beribadatan. Maka Sufyan Ibn mengatakan, "Man fasada min ulama'ina fafi sibhun min al-Yahud." Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama-ulama kita, itu memiliki keserupaan dengan Yahud. "Waman fasada min ubadina fafi sibhun min al-Nasara." Dan orang-orang ahli ibadah kita yang rusak, beribadah tanpa ilmu itu memiliki keserupaan dengan Nasara. Orang Nasara yang mereka beribadah semangat tapi tidak ada atas ilmu. Maka yang benar adalah beribadah di atas ilmu, semangat beribadah tapi di atas sunnah, di atas ilmu. Disebut kalau Syaikhul Islam tadi bahwasanya mereka takhabu menjadikan ahbab dan rahban ya'rbaban, tandingan-tandingan. Sayyidullah haitsu awwa'uhum, dari sisi mereka mentaati rahban atau ahbab tadi, ulama tadi, di tahlil dalam menghalalkan ma haramallah, apa yang Allah haramkan, wa tahrim dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, yakunu ala wajhi. Ini ada dua sisi. Kata beliau ada dua sisi. Yang pertama, mereka mengetahui annahum badalu dinallah, bahwasanya mereka itu mengganti agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu orang ini, ulama ini itu telah merubah, mengganti agama Allah Subhanahu wa taala. Fa yattabi'unahum ala tabdil, lalu dia pun mengikuti ulama yang telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala tersebut atas perubahannya, di mana ulama tadi merubah hukum Allah mengharamkan zina, dia menghalalkan. Allah mengharamkan khamr, dia berfatwa khamr itu halal. Dan berbagai macam larangan Allah jelas-jelas dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia rubah hukumnya menjadi halal atau sesuatu yang Allah halalkan halal, lalu dia kemudian mengharamkan. Dia tahu itu dan dia mengikuti atas perubahan tersebut, dan mereka meyakini tahlil, bahwa tahlil menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, ittiba'an liruasyaihim, karena mengikuti pemimpinnya, mengikuti ulama'nya, ma'ilmihim annahum qalabu dinar rusul, yang disertai dengan ilmu bahwasanya mereka itu menyelisihi agamanya para rasul. Fahada kufrun, maka ini kafir, ini kafiran. Dia tahu ulama ini menyelisihi hukumnya Allah dan dia ikuti ikuti ulama dan pemimpinnya itu, dalam keadaan dia yakin ini adalah perkara yang batin, tapi dia ikuti menyisi agamanya rasul, rahasia kufur. Waqad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan, maka dia telah menjadikan Allah dan rasulnya sebagai sekutu bagi ru'asanya, bagi ulamanya tadi. Wa illa yakunu yusalluna lahu bil sunnah, sekalipun tidak salat, sekalipun dia tidak salat kepada mereka, tidak sujud kepada mereka, maka barang siapa yang mengikuti orang lain di dalam perkara yang disyariati, barang siapa yang menyisihi orang lain di khilafiddin ma'ilmi, mengikuti orang lain di dalam menyisihiddin ma'ilmi yannau khilafiddin, yang disertai dengan ilmu dia bahwasanya ini menyisihi agama. Wa taqadu ma qala wa dan dia memiliki apa yang dicapkan demikian itu duna ma qala Allah wa rasulahu musyrikan mithla haula, maka dia musyrik, dia lebih meyakini itu dan lebih mengikuti dari apa yang difirmankan oleh Allah dan disyabdakan oleh Rasulnya musyrikan, maka dia syirik. Yang kedua, dasar Islam ayakunu istiqaduhum wa imanuhum bita'rin ala wa tahlil haram, dia meyakin ayakunu istiqaduhum, keyakinan mereka dan keimanan mereka bahwasanya tahrim halal wa tahlil haram sabitan, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu sabit. Sabitan lillah itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinahum wata'uhum fi masyadillah, namun mereka menaati ulama mereka dalam keadaan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yaqal muslim ma yabalu minal ma'asi allati ya'takidu annaha ma'asi, sebagaimana ia dilakukan seorang muslim ma yabalu minal ma'asi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat. Karena muslim yang di'asi, muslim yang bermaksiat, yang dia meyakini bahwasanya dia melakukan kemaksiatan seperti khamr, dia meyakini khamr haram. Fahaulai, mereka-mereka ini lahum hukmun hukmun salihin, memiliki hukum seperti hukum-hukum ahlul zuluf, orang-orang yang berbuat dosa. Tidak ada dia syirik keluar dari Islam. Beda yang pertama, kalau ini kita meyakini bahwasanya masalah penghalalan dan pengharaman itu adalah ini Allah. Adapun yang mengikuti ulama karena maksiatan, mengikuti hawa nafsu, dapatkan dunia, maka hukum seperti ini, orang seperti ini adalah sama hukumnya dengan ahli zulm, orang-orang yang berdosa, kalangan muslimin. Kama sabata bis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dari Nabi, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama dha'a fil ma'ruf, bahwasanya ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. وقال وعلى المسلم الشمع والطاعة فيما حب أو كره. الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواية الإمام البخاري مسلم على المسلم واجب bagi seorang muslim untuk dia mendengar dan taat fima habba aw karya, wajib bagi seorang muslim untuk dia dengar dan taat kepada siapa? Kepada amir, kepada umarahnya, kepada pemerintahnya, dari apa yang dia senangi atau dia benci. Kalau senang atau benci, kalau itu perintah dari pemerintah penguasa, kita taat. Malam yukmar di maksiatin, malam yukmar di maksiatin, selama tidak diperintah kepada kemaksiatan. Nah, ini tujuannya. Wajib taat kepada pemerintah, baik kita senang dengan perintah itu ataukah kita tidak senang, selama tidak diperintahkan kepada maksiat. Kalau itu perkara-perkara kebaikan, tidak bersama dengan syarat Islam, maka kita taat. Qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, pencipta. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, man amara bi ma'siyatillahi fala tuti'uhu. Siapa yang memerintahkan kalian kepada kemaksiatan, bermaksiat kepada Allah, fala tuti'uhu, maka jangan kalian taati. Man, siapa saja, umum. Man itu termasuk isim menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja yang memerintahkan kalian bermaksiat kepada Allah, fala tuti'uhu, jangan kamu taat. Kalau orang tuamu menyuruh kamu kepada suatu perkara yang itu maksiat, menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala, atau melanggar larangan Allah, berikan ini, berikan minuman keras misal, berikan barang-barang yang haram, enggak boleh taat kepada orang tua. Aidza umira bil ma'siyatin, kata Nabi, fala sam'a wa tha'ah. Kalau dia diperintah kepada kemaksiatan, fala sam'a wa tha'ah, enggak ada lagi dengar dan taat karena maksiat. Ini disebutkan oleh beliau Islam tentang taat kepada ulama, umara, yang mereka mengharapkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kita bacakan kembali ke bawah kitab. Qala al-musannif rahimallahu taala, bab man aqal ulama wal umara fi tahrim ma Allah aw tahlil ma haram Allah faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Liqaulillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat ke-31, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الله berfirman dalam surah Toba ayat 31, takhadu, mereka menjadikan ahbar wa ruhban, ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai arbab, sebagai tandingan-tandingan. Selain Allah Subhanahu wa taala, jadikan mereka sebagai tandingan Allah di dalam menetapkan hukum, dalam menetapkan hukum. Wal Masih ibn Maryam, dan Masih ibn Maryam, wa ma umiru, dan tidaklah umiru kalian diperintah kecuali li'abudu billah, untuk beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu, tidak ada disembah yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu amma syikun. Maksud Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Maka di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya mereka orang-orang Yahud, orang-orang Nasara menjadikan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tanding-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Bukan dalam hal ibadah, tapi hal hukum dalam perkara tahlil wa tahrim. Karena apa yang dihalalkan oleh ulama mereka, mereka ikuti. Sekalipun itu Allah mengharamkan. Berkata Syekh Sulaiman bin Abdillah rahimahullahu ta'ala, Sulaiman bin Abdillah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, والمقصود هنا yang dimasukkan di sini manaqal ulama adalah ketaatan khusus di dalam mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Faman ata'a makhluqan fi dzalika war rasul fa huwa musyrikun. Dalam kitab Tafsir Al-Jalil Hamid, cara kita bertauhid juga, barang siapa yang mentaati makhluk, barang siapa yang mentaati makhluk bidzalik, mentaati makhluk dalam halal menghalal dan mengharamkan, war rasul, selain rasul, Rasulullah SAW, ya kita ikuti karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan untuk kita ikuti Rasulnya. Karena Rasul memerintah dan melarang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah, perintah Rasul adalah perintah Allah. Demikian juga larangan Rasul adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul. Ketaatan ilzam. Mulzim, ketaatan yang pasti harus, bukan ketaatan ikhtiari, bukan ketaatan pilihan. Saya mau taati perintah ini, saya taati. Yang ini enggak. Harus kita taat kepada Rasulullah. Maka barang siapa mentaati makhluk dalam tahlil wa tahrim selain Rasulullah, maka dia musyrik. Dia musyrik. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi Adwa'il Bayan. Berkata Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam tafsir beliau Adwa'il Bayan, al-isyraku billah fil hukmihi kal-isyraki bihi fi ibadatihi. Isyrak billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hukum. Apa itu mempersekutukan Allah dalam hukum? Ya tadi, tahlil wa tahrim. Dia menghalalkan sesuatu yang haram, maka dia mempersekutukan Allah dalam hukum, penetapan hukum. Kal isyrak bihi fil ibadatihi, sama dengan mempersekutukan Allah dalam ibadah. Sama. Mempersekutukan Allah dalam hukumnya, yaitu mengambil hukum selain hukum Allah, sama dengan mempersekutukan Allah dalam ibadah. Qala bihukmihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hukumnya, mempersekutukan hukumnya dalam tahlil wa tahrim, wala yusyiku fi hukmihi ala ahada, dan tidak boleh seorang itu mempersekutukan di dalam hukum yang Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Tidak boleh. Wa qala fil israfi bihi fi ibadat Allah Subhanahu wa taala firman tentang mempersekutukan di dalam ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, dengan Rabb-nya, faly'amal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Beramal saleh disebutkan oleh Syaikhul Tabiin, amal saleh itu sebuah amalan dikatakan saleh kalau memenuhi dua syarat, yaitu al-ikhlas wal mutabah, ikhlas dan mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik, dan tidak boleh dia mempersekutukan, dan janganlah dia mempersekutukan di dalam beribadah kepada Rabb-nya seorang pun. Fal amrani sawa, maka kedua perkara ini sama. Jadi beliau menekankan di sini bahwasanya mempersekutukan Allah dalam hukum tahlil wa tahrim itu sama dengan mempersekutukan Allah dalam ibadah. Kamu berdoa kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, meminta kepada orang yang mati, ini sama saja hukumnya. Engkau mengatakan ini halal, padahal Allah mengharamkan. Sama dalam mempersekutukan Allah. Dan Allah mengatakan wala yusyrik bi hukmihi ahada, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Fal amrani sawa. Kedua, enam perkara ini sama hukumnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukup sampai di sini dulu. Setelah bersambung pada minggu berikutnya, masih dalam bahasan bab ini. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله